tabange iman niku kathah bid'un wasittuna syu'bah. Ana riwayat bid'un wasab'una syu'batan, lebih dari 70 cabang. Niku sedaya isine bungahno wong. Nek ana undangan rawuho selama gak ana udzur syar'i, bungahno sing ngundang. Nek ana tanggamu sing lara, tili ana bungahno sing lara. Ken bungahno kok. Nek ana sing wudho, kek ana sandangan. Ana sing wuto, kek ana teken tuntunan. Nek ana sing luwe, kek ana mangan. Lho, kowe mlaku nang tengah dalan petuk sarang, petuk eri, petuk beling, singkirno. Iki bungahno sing ape liwat. Wahing iki lho dikengken ndongakno. Nggih napa mboten? Petuk kon mesem, aja nganti nyaprut. Kuwi bungahno sing dipethuki. Kula enten dawuh, abad sumuka fi waji akhika laka sadaqatun, senyummu di depan saudaramu itu bernilai sedekah. Terima mesem iki lho padha karo sedekah. Ngono ku kadang ya angel, akeh wong sing angel guyu. Wong mesem tok wis sedekah. Padahal mesem ora usah bondo, ora usah kulaan. Ngono ku eneng wong sing modele urip ora iso guyu. Irung cangkem bathuk ngelumpuk dadi siji kaya kukusan ngono. Wong mesem tok wis dadi ganjaran. Luweh-luweh kalih bojo, Bu. Penjenengan kok mesem karo bojo, kuwi bungahno atine bojo, ganjarane ora trimo sedekah. Kaji lho piye? Kowe ora usah bondo 35 juta, ora usah adoh-adoh tekan Mekah, nomah petuk bojomu, bondone trimo mersi, pamer gusi. Kuwi kaji. Pak hi kaji pisan. Hihi kaji pindho jajal. Bungahno bojo. Kowe nang dalem sore-sore berhias macak untuk suami, itu sampean dirindukan oleh surga, dosa sampean di ngapura karo Allah. Sing lanang rawuh keng kantor, pacul diselehno, arit diselempitno, lah departemen permaculan disambut sing apik, jak salaman, niku dosane rontok kabeh, pecetat-pecetat teko sela-selane driji, krotok-krotok-krotok-krotok. Kemana salaman kok gelem nyucup tangane? Niku sering kulo sampai no podo karo ganjarane nyucup hajar. Kowe kok hajar sahwat to? Aswat. Luweh-luweh sing bojone ireng kaya aswate pol-polan kowe. Bungahno bojo, ngono lho. Mangke panjenengan ngladeni bapake lari-lari bengi-bengi nggarap PR ngono kuwi lho. Niku aja mbok anggap remeh kuwi. Kuwi podo karo perang iso mateni wong kafir 70. Padahal trimon jebablah ngono ku tok lho. Perkara bungahno bojo, ora usah mlayu no Ambon. Lah apa bocah-bocah kok do pelayon tekan Ambon jarene jihad. Kuwi ora jihad, kuwi kendhat. Ono dhuwur bayang jebablah iki jihad kok. Mun ping pisan tok iku. Kikuk ngono kuwi. Iso mateni wong kafir 70. Nek ping pindho kikuk-kikuk gak ya leh. Pira kuwi? 140. Nek garwane jenengan gagah wonge kaya Pak Lurah ngono ku suwengi gak ya iso mateni 1750 bareng ngono. Ndek. Bungahno, ngono lho. Terus mangke panjenengan hamil, niku wong lanang bungah, alhamdulillah bojoku hamil, aku arep duwe keturunan maneh. Niku aja mbok remehno ganjarane wong hamil selama kehamilan 9 bulan lebih itu nek awan padha karo poso senajan mongan mangan, nek bengi padha karo tahajud walaupun tidur lelap. Lan ibu-ibu metengneh ya Bu ya. Gedekno ganjaran Bu Camat bareng kuwi Pak Camat nang ditengineh ae. Gedekno ganjaran. Wa idza wadu'ati kharajat min dunubiha kayumi waladat ummuha. Panjenengan babarno procot resik dosane di ngapura Allah padha karo bayi sing nembe lahir gak duwe dosa. Enake to wong wedok. Wong lanang ku pengen disukura ganjarane kudu astagfirullah. Astagfirullah. Hal azim. Wong wedok terima bondo. Ngono kuwi wis ngresiki dosa. Mangke terus duwe anak cilik, anake nangis rewel, sandak cek dimiki, ngemiki anak dikulli masatin mi'atu hasanatin, sak sedotan leh ganjaran 100. Nenek rong sedotan ganjaran gak ya 200. Karek ngepengno to, telung sedotan 300. Mangkane sekali-kali panjenengan nek ngemiki putrane niku kalih sangu kalkulator. Yang anggere krasa serut, cetek. Serut, cetek. Serut, cetek. Engko nek bar ditotal leh pira ya ngono. Nek petang sedotan ganjarannya petang atus, limang sedotan ganjarannya limang atus. Niki nek anak em sampai SMA orang mbok sapeh gak ya luwung oleh gue. Piro gue. Sopo sing ngomong pericil gak mbak? Orang digawe pak ane orang popo kok terima anak. Bungahno, deh, umbah-umbah, wi, sampean bungahno bojo to, gampang salin kelambi anak, gampang salin kelambi. Mula umbah-umbah ganjarane gede. Sampe nek umbahan kok tepak saithik, awake sik sehat, tenaga yo kuat, ngono ku nek iso tanggane ditawani, bulek titip kumbahan to ora bulek. Nek ku mok saithik kok. Lho, plaur ngono to. Kowe kene apa kok muni plaur? Soale ora melok duwe sandangan nek dikon nglumbah, lak ngoten to nggih. Nah saiki kaya para kiai, para ustad, guru-guru TPQ iki, ra melok duwe anak mbok kon ngulang ngaji niku plaur to ora? Ngono e kon gekno gedung kok emoh wae, kok ndablek men. Wis saiki tak takoni jawab, putrane sampean sing ngaji no TPQ kene iki sakulan sahriyae pinten bayare? Gratis. Mangkane gurune kok kuru-kuru. Aku kuatir pas sholat di salam melengak ketune ceblok kuru sak ndas-ndase. Bu. Bu. Saman nguyohno terminal itu crit ni 1000 kuwi. Ana anyang-anyangen pira kowe bayare? Kuwi nguyoh ping pisan lho 1000. Lah nek sak wulan 30.000 nguyoh kuwi. Nah bayar sekolah anak dididik gawe ilmu, digawe akhlak kok ora bayar blas. Anak mergane larang uyoh berat. Mbah sampeyan. Mangkane aja mbok iri nek para kiai uripe kok mulya, tambah tua, tambah karomah, tambah barokah. Soale nopo? Khidmah, melayani umat. Sarana tercepat rahmat diturunkan Allah. Itu adalah melayani umat. Dudu anake diulang ngaji, dudu bateh dididik akhlak. Lho ngono. Karena aku ora tau tumon ana kiai kena PHK. Tambah tua, tambah mulia, tambah barokah, nyambut gawe ini ora ketara tapi uripe enak-enak, omahe apik, mobilnya apik, bojone ayu, mangane enak. Kowe tumon ana kiai kok nyuluh kodhok ngono. Tapi uripe kok penak, lho. Mergo kuwi. Nah, kula sampean iso bungahno wong, kuwi syarate atine dhewe kudu bunga. Wong atine dhewe ora bunga, piye nek bungahno wong gak kira iso. Saged nentremno tiyang sanes, Bapak Ibu, niku syarate atine dhewe kudu tentrem, uripe dhewe kudu tentrem dhisik. Lah nek atine uripe ora tentrem kok ape nentremno wong gak kira iso. Nah, ati ben tentrem niku atine kudu resik. Carane ngresiki ati piye? Nggih ngeten iki, lewat majelis taklim, pengajian, majelis zikir, lek enten ngaji nderek, enten tahlilan, manakipan, yasinan, nderek. Niki dalam rangka kangge ngresiki ati kula panjenengan. Mriki mlampah nggih, majelis taklim, tahlilan, yasinan, manakipan ngoten niku. Alhamdulillah, diterusaken. Dene ana sing ngarani kuwi syirik, kuwi haram, kuwi bid'ah. Ya ben wong ngono ku ra patek dunung. Ini merupakan sebuah institusi kesalehan sosial dalam muamalah. Ana sing ngarani ngono ku ben. Lah wong ana Profesor Dr. Kunto Wijoyo niku pakare Muhammadiyah. Muni ngene kok, nek lembaga iki ra duwe kaya institusi sing wis dilakoni wong-wong NU, yasinan, tahlilan, manakipan dan seterusnya itu, maka suatu saat nanti umatnya akan mengalami tragedi kesepian, seperti yang saat ini terjadi di Eropa dan di Amerika Serikat. Banyak tragedi kesepian. Wong sepuh-sepuh lho ngenteni mati dora sabar, dora betah. Akhirnya moro nang dokter nyaluk suntik ben cepet mati. Niku nang Amerika, Pak. Kula ngertos ki amba. Nalika kula ndelok TV iki ana berita ngono kuwi. Anggitem aku wis tau rono, ya urung padha wae kok. Le. Kula sampean kenal agama yak mergo jasane para wali, nggih napa mboten? Ora ana wali songo sing nyebarno agama nang kene, ra ngarah kenal agama kula panjenengan, nggih napa mboten? Lah wali songo kuwi nek nyebarno agama, carane semacam itu pendekatan persuasif melalui kumpulan tahlilan, yasinan, manakipan, istighosah, dibaan dan sebagainya dan sebagainya koyok menunggu. Lho wong saiki wong kari munduh wae kok dong arane haram, dong arane syirik, dong arane bid'ah. Kuwi apa yo gak kleru. Tinggalane salafus saleh kok saiki malah dianggap kuno, dianggap ortodok, dianggap ora rasional, ora logika. Ngene tak critani kowe. Engko dok madani apa tahlilan? Haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah, tapi dikake berkate ibadok. Ngono kuwi. Ziarah nanggone wali songo, nanggone para wali kuwi yo haram syirik, haram syirik. Ora oleh njaluk kudu langsung nang Allah, langsung ning Allah njaluk kudu langsung ning Allah, longsang langsung. Esok muni langsung sore kabyurno kali. Brok-brok njaluk tulung neng wong ndhuwur, tulung lek jere sing dhuwur. Yo langsung njaluk tulung pangeran kono kowe. Langsung njaluk tulung pangeran. Longsang langsung warek yo ora iso langsung warek, mangan sik, mangan ora iso langsung adang sik, dang ora iso langsung golek beras sik, beras ora iso langsung cir pari sik. Yo ngono kuwi carane. Kowe ora ngira langsung kenal Allah nek gak melalui Kanjeng Nabi. Kowe ora kenal Kanjeng Nabi nek gak melalui para sahabat. Kenalmu sahabat teko tabi'in, kenale maneh teko tabi'i tabi'in, mengisor terus para wali ngantek saniki para kiai-kiai kuwi. Ora ono kuwi kowe ora kenal agama. Carane kudu ngono kuwi. Lha kuwi donga ditokno wong mati kuwi tok to ora? Tok. Ora tok piye wong nyatane ora tau balik kok. Kowe kirim SMS lho nek ora terkirim ana keterangan gagal. Nggih mboten? Lha sampean tahlilan ya ana yane tau to ora bengi-bengi tahlilmu kok balik gagal ngono kuwi. Berarti ya tok. Lah nek sing ora trimo ya kon mati ayo dadi tahlili. Kowe kok umpama ora bener, Kanjeng Nabi ora merintah nyolati wong mati. Nyolati wong mati kuwi tujuane apa? Ndongakno. Mula mari takbir ketiga kan Allahumma ghfir lahu nek lanang, Allahumma ghfir laha nek wedok, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kuwi ndongakno mayit sing wis mati, kongkon ndongakno wong sing wis mati. Lho ngono kok saiki donga diarani ratok kaya ya do keplek to kuwi jenenge. Wali songo niku sedaya apal Quran, nuwun sewu. Tapi lek nasihati tiyang nuturi wong ora obral dalil, ora kok titik-titik. Oh la ta'ana. Kene sallallahi wa sallam. Pamer. Mboten pendekatan persuasif nuturi trimo nganggo gending-gending cublek-cublek. Ayo diwangi aku cublek-cublek. Gundul-gundul. Seluku-seluku. Lho trimo ngono kok Pak, kenek apa kok gak kula taene. Kok gak kene sedhele ini selem. Lah soale sing didebi ki wong Jawa. Lah wong Jawa ku angel kon muni Arab. Zalim diwaca lalim, ridho diwaca lilo, zuhur ya luhur, fardu diwaca perlu, Ramadane dadi ramelan kok. Khairun diunekno kirun. Lho nggih to. Ngono kuwi wong dikeki wiridan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ra iso ngucapno, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Mangkane saiki alasen tek. Engke nek wiridan ya kayuku. Niki sak mengetan ku biyen alas tok. Mergo kenek ya kayuku, ya kayumu tek alase. Ngapunten Pak Samad, wong saiki nyolong kayu ki mau ijen jamaah. Misalnya usume jamaah. Nggih, organisasi salat jamaah, tahlilan jamaah, korupsi nyolong kayu. Dadi nek niat yo nawa itu nyolong kayu makmuman lillahi taala. Makmum sing dhuwur nyontoni kok nek ilegal logging kuwi ya imame to kae sing nang dhuwur kae. Engkae jutaan kibet sing dicolong. Nah, wong cilik-cilik iki mau nyolong sitok loro ngono kadang dikerangkeng kok. Ini gak makmum ya ora uman kaya ngono kuwi to. Wong goleki maling nang Indonesia saiki ki angele ra karuan kok. Soale sing nyidang padha malinge. Padha karo ning wong salat jamaah imame goblok makmume ra ono sing pinter. Jamaah ngisak petang rakaat, rakaat telu lolos, selamat bareng rakaat terakhir karek tahiyat akhir. Iso tit imame. Ngono kuwi ora ngerti nek batal wong goblok. Makmum sing nang guri kowe ngentut apa ora jenenge. Lho ngono ku goblok iso nyauri to. Iya tapi mau saithik kok. Terus sing mburi yo saithik yo batal. Menengae to wis kadung iki wis kadung. Sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Habar sholat sing nongguri kan mambu to. Ambun tut kok ngarep. Lho ngono ku imam sing ngentut iso ngadeg kok. Ayo sapa sing ngentut ngaku, sapa sing ngentut ngaku. Lah wong sing ngentut kok goleki sing ngentut. Ngantek kiamat ra ngarah temo. Lah sidang-sidang perkara kuwi wong sing nyidang karo sing disidang padha wae kok kon temok piye malinge ya ora ngarah temok. Ngono kuwi. Wali songo ku biyen hafal Quran kabeh, Bu. Tapi nek nuturi tiyang trimo nganggo ngono kuwi, soalé wong Jawa pemuni bismillah e semelah. Mari wae ehing karepe alhamdulillahirabbil alamin ehing andulamin ngono kuwi. Diulangi lafate salat subuh teng pecotot. Kon lirokno usolli fardhu subuh rakaat ini mustaqbilal kiblati ra iso. Solli fardhu subuh ki roke ngateni mustaqbilan kok tok subuh ki tok ngateni bareng kuwi lho. Lho kuwi ora mek biyen to ngantek saiki. Ngantek saiki. Wong Jawa ki late kaku kon muni Arab. Dejal wong sampean neng kon ngucap bulan-bulan Arab sing fasih ngateng petot kabeh kowe. Angel Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Angel to. Yes gampang. Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mu, Mulut. Nek ana pengajian merengeti dina lair Kanjeng Nabi, soapan dengge mulutan lho. Mulutan to cara kene. Mulutan padahal mulutan iki saka tembung mulut. Nah mulut kuwi babun minal cangkemi wal so ngono kuwi. Apa muni raja biyah ra iso rejepan ngono ae. Wong biyen, maka para wali bijaksana. Mergo karaktere wong Jawa kaya ngono kuwi. Nek nuturi janjane ya bahasa Arab tapi dijawakno. Ana lapangan nomba kuwi dijenakno alun-alun. Alun-alun kuwi asline bahasa Arab, Pak. Al-laun, al-laun. Engko ora ngandel ya wis kok. Al-laun kuwi maknane macem, al-laun maknane macem. Jadi alun-alun kuwi maknane macem. Macem mulane no alun-alun isine kan macem-macem to. Ana sing lungguh, ana sing medongkrong, ana sing ngadeg, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing wis macam-macam ngono kae isine. Nek bar poso Ramadan, terus riyoyo, sawalan, kuwi nek cara wong sepuh biyen, suguhane iki 7 macam. Apa kok disuguhi 7? Yo filosofine 7 ben dadi 7 tur, 7 duh, 7 kas, 7 lungan. Aja kesusu ngarane klenek sik kowe. Pitu ki hitungan keramat kok. Allah gawe langit bumi ya sab. Pinten? 7 ngono. Menungso mengalami perpindahan alam niku ping 7. Nomor 1 alam azali, nomor 2 alam roh, 3 alam rahim, 4 alam dunya, 5 alam barzah, alam kubur, 6 alam mahsyar, 7 alam akhirat. Intine Al-Qur'an niku suratul Fatihah. Fatihah niku ayate pinten? 7 intine salat kuwi sujud. Kanjeng Nabi dawuh umirtu bis sujudi ala sab'ati a'zam. Sujud iki nanggone balung 7. Batuk tangan loro pira? 3, dengkul loro, 5 nang isor sikil loro, 7. Ngono kuwi. Mula wong biyen suguhane 7 kuwi apa wae nek sawalan riyoyo ngene iki. 1 kupat, 2 lepet, 3 lontong, 4 duduh santen. 5 lemper, 6 ngombene kolok, 7 apem. Iku nuturi sing anak putune. Kupat kuwi dikongkon ngaku lepat. Dadi wong aja rumangsa bener dhewe. Kabeh neraka, neraka, neraka sing swarga dhewe. Ora jane dadi kontraktor swarga to piye kowe? Iso ngafirno liyane. Kupat kongkon ngaku lepat, bar kuwi terus lepet eleke disilep sing rapet. Supaya nomor 3 lontong ala-alane dadi kotong. Duduhe santen sing salah nyuwun ngapunten. Bar kuwi lemper nek dilem ati aja memper aja mendol ndasem. Ngombene kolek, kolek niku isine kan gedang, kacang ijo, telo, menyok. Kuwi bola pendem kabeh, ngerti yo nek kowe kabeh ape dipendem. Mula sakrungi kuwi terakhir apem asluhu afun bahasa Arab. Wong Jawa kesuwen ya apem ngono ae. maknane pangapura kon sepuro-sepuroan lho. Sampai saiki nyelameti wong mati iki jajane ra ngarah ninggal apem. Afwun pangapura, tafaulan supaya dosane mayit di sepuro. Cara mriki lak mesti ngono to, Bu, nggih? Nggih, malah kula ngerti apeme wong kene iki empuk-empuk ngono. Lho, lha nek atos gak ya watu kuwi jenenge. Ngono kok diguyu. Niki penuh dengan filosofi. Aja kesusu diarani kelenak-kelenek wong niku pitutur jajal Sunan Kalijaga nuturi wong mek kowe ndelok kodhok. Lho wong kok ndelok kodhok. Dalil ora usah koletane. Pemaneh kathek eneng ngaji kowe krungu ana ndi wae. Termasuk ana radio-radio Al-Qur'an ayat kesekian surat kesekian ayat kesekian mengatakan iki praketek ngono kuwi. Ora patek dunung ngaji jelas wong ngono kuwi. Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian mengatakan iki praketek. Mbah maknani dhewe mahwal praketek wa ma adraka mal praketek ngono. Lho Sunan Kalijaga turu ngono kuwi. Delok kodhok, lho wong kok dikon delok kodhok. Lah wong kodhok iki nek oleh nikmat saka Allah bungae ra karuan do ngaji dhewe-dhewe. Rungokno kodhok nek lebar bar lehudan nek do ngaji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi mbok ngaji tenan mbok ora ngono kuwi. Lho Sunan Kalijaga dawuh ngono. Lah nek kodhoke ra patek iso ngaji yo. Qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Apa maneh kodhok goblok mek wiritan qul in kuntum qul in kuntum qul in kuntum qul in kuntum. Kuwi kodhok goblok. Bebek ngene krungune jenengan nak ngkis-ngkis. Kuwi maca tasbih iki bebek. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Rang ngandel ya wis. Aku rambut ndel rapopo. Wong ayat Al-Qur'an ya katang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh subbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Kabeh makhluk langit bumi bertasbih kepada Allah. Ngono kuwi. Wong sapi bertiga imangan saking ayeme. Wah, kuwi saking matur nuwune dhek bar oleh rezeki terus muni alhamdulillah. Sapa ngomong persis ya, Mbak? Kowe aku mbok anggap misanane pedet ngono. Heeh, matur nuwun, matur nuwun. Lho Sunan Giri nggih ngoten to Bu nek nuturi kowe aja nganti kalah karo tawon. Ngono kuwi. Kowe iki kok kaya bojoku wae. Ora ngrasakno sing dhuwur tele-tele to piye kok. Kono karek hehehe. Kodhok mite kodhok sampean. Jung mbok repoti to, Bu, mbok ngruweti kowe iki. Tawon niku miber nek krungune panjenengan kan mek gembrembeng to. Mung niku jane zikir kok tawon kuwi maca Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tawon miber niku lho Pak nek dirungokno sing tenanan ditengklingno ku suarane zikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Lho sampeyan nek ora percaya pengen cetha ya nyekelo sitok nang templekno ku pengem. Ngene kesetrum ya Allah ngono kuwi. Kandhane kiai ora ngandel lho. Ayo do zikir, ayo do tahlil. Mula lek ndek wong mati ditahlili. Mriki nggih tasik mlampah to nggih. Ngapik kuwi. Kowe nek ditakoni dalile ora sambut jawab, dalile takono kiai-kiai kae lho. Ngono ae wis rasa kakek ngomong. Kene apa? Ha timbangane digoni kopek. Ngono lho. Kowe nek takon dalil, aku ora roh dalile. Dalile takono kiai-kiai kae beres. Aku manut para kiai. Mergo apa? Keluargaku ki tak anggap uang mulane tak dongakno kok umpama babi tak glundungno tak pendem ya wis diuruki ngono ae mergo keluargaku ki wong ya tak dongakno ben beda karo celeng ngono lho umpama kok pake ku celeng tak glundungno tak pendemi ngono ae mergo iki uang ya tak dongakno tak slameti muga-muga ganjarane tok wis ngono ae dalile takono kiai sing alim-alim kae aku ora cetha kok. Menunggu nambahi sangu tora, kau yang menunggu betul-betul lewong. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho ngeten. Lho ternyata subhanallah wong tahlil ku jiwa nasionalisnya tampil. Pendidikan kewarganegaraan, patriotisme, semangat perjuangan. Dasar negara kita Pancasila. Dan Pancasila itu yang mencetuskan adalah para kiai. Sehingga sekarang saya itu prihatin. Pancasila yang dulu diperjuangkan rakaru-karuan sekarang mulai luntur. Nanti ketuhanan yang maha esa lho saiki diganti dadi keuangan yang maha kuasa. Sing kuasa ku saiki duit. Prihatin kita. Kemana Pancasila? Padahal Pancasila itu falsafah negara kita yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. NKRI adalah harga mati. Tapi sekarang subhanallah kita prihatin. Prihatin. Nang nyolong semongko sitok, 3 tahun. Nyolong gedang sak tundung, 2 tahun. Sing nyolong triliunan iki lho aman-aman saja. Soale iso bagi-bagi. Ya Allah. Aku ngene wis kewendel ngomong ngene wis. Lho soalnya saya berbicara tentang kebenaran kok orang tahlil itu ternyata jiwa nasionalnya tampil. Para wali ngajak tahlil mendidik masyarakat untuk menjadi semangat patriotisme, cinta tanah air. Nah wong Pancasila ku nek muni Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Kuwi maknane apa? La ilaha illallah. Monggo sareng. La tu ketuhanan yang maha esa. Nah wong tahlil sing paling akeh diwaca kan niku to. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuwi nek berkate gedhe. Nek berkate cilik yang naha innallah naha innallah naha innallah karo duwe. 2. Kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong tahlil ku beradab. Adabe apik-apik to. Petuk salaman mesem guyu. Nggih. Aku rung tumon meneng tahlilan kok jotos-jotosan. Mula wong angger gelem tahlilan wis apik tata kramane. Omongane apik. Lho, pakaiane apik, beradab, brukut, nutup aurat. Aku rung tau tumon ana ibu-ibu jamaah tahlil kok tangan tok ning rung tumon. Wis sampean angger sregep melok tahlilan apik. Nah sing ora gelem tahlil kuwi sing senengane kewer-kewer ngono kuwi. 3. Persatuan. Indonesia wong tahlil ku bersatu to ngelumpuk sak panggonan. Mosok eneng tahlil wong limo kok sitok no kene, sitok no Kawengan, sitok no Karangboyo. Ora ono bersatu, mulo angger gelem dijak tahlilan, insyaallah masyarakat gampang bersatu. Kompak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sing mimpin Kiai Hasyim, hikmat to kiai. Senajan tekone keri. Paling ya bar golek berkat ngono kuwi. Hikmat wong sing mimpin kiai kok. Kowe tumon ana bandar togel ngimami tahlil. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tahlilan kondangan kan perwakilan tok sak omah budal sitok. Perwakilan budal kabeh bangkrut sing digawe kok ya. Ngono kuwi 5 keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Cawocok bapak, subhanallah. Ini kunci kesuksesane para wali siar dakwah sing saiki mriki jasane iki lali. Sampeyan kasiman dadi Islam kabeh kuwi yo jasane para wali melalui institusi semacam itu lewat tahlilan, yasinan, manaqiban, selawatan semacam itu. Lho saiki kok gampang-gampange nyirik-nyirikno bid'ah-bid'ahno iki lho. Subhanallah. Pun gek mung wis bar tak kompora karo-karuan kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo jam 11 punjul. Maka kula namung saged ndongakno tepe kene nang dadi gedunge. Kowe aja amin tok urun. Kowe amin ngantek lambe nemu mor lho. Nek ora mbok untali semen ya ora ngarah dadi tepe kene. Al-Qur'an itu pendidikan dasar. Bon, tak jujak kae ngajine, ndak kesuwen. Ngapunten nggih kula basane kosro ngeten iki ngajine nggih. Enak karek ngrungokno kok. Al-Qur'an itu pendidikan dasar, pondasi Kula panjenengan kagungan putra niku langkah pertama kan ngandani kuping tengene, kenalno akidah, aja nganti goyah. Terus diikomati kuping kiwone ben dadi wong sing ahli salat, istiqomah dalam menjalankan salat. Mbun-mbunane kon macakno surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr ping 7 tambahi Alam Nasrah ping 10 sebulno mbun-mbunane. Tanamkan Al-Qur'an biar Al-Qur'an itu menjadi karakteristik hidup anak kita, menjadi kepribadian dari anak-anak kita. Maka sekarang banyak remaja yang moralnya rodok bejat, itu salah satu faktornya karena kecintaan pada kitab sucinya berkurang. Dorapate gelem maca Quran. Niki kula pesen saestu, mpun ngantos panjenengan kagungan putra gak iso ngaji Quran. Anak niku nek gak iso maca Quran, wong anak nek gak tahu maca Quran nggih, termasuk anak-anak sing umur 50 swidak bareng kowe. Kowe nek gak tahu maca Quran, gak pernah tersentuh cahayane Quran, gak tahu kenek nur ilahi atine atos, jablek tuturane angel. Kon ngaji rasudi, nang pengajian tambah keluyuran, gak ceramah bantah karo mbah bantah, karo bapak waning getak, karo ibu nesu, karo dulur njeladur, karo mbak yurang gugu, karo adik sirik, karo pak di gumede, karo pak lek mendelik, ngono kuwi. Soro sampean. Soro duwe anak nek model ngono kuwi. Neng wong tuwa loro neng ngenger nenggone anak sing ora patek tepak. Penyaisane penyakit wong tuwa kan watuk. Nek anake cerdas, Pak, jenengan watuk, Pak. Niki monggo Pak dipun unjuk jaine. Anak pinter nggih tak ombene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak pinter. Nggih, sabar Pak nggih, jaine badhe kula parut yo kesuwen. Tak tutuki ngono ae Pak, Pak. Menawa ora patek legi yo sabar Pak, wong gula regane yo larang. Yo aja ora apa-apa, anggere wis ana jaine yo wis. Tapi rambok pamah to iki gek mengkae. Mboten Pak nggih kula tutuki ngoten mawon. Wis ora apa-apa. Kuwi nek anak pinter, lha nek anak ora pinter, wong tuane watuke ora dirumat kok tambah disentak. Jawa tak watuke Pak. Berbeki tangga itu sin aku. Watuk kok ora oleh to, Cung, nang diapakno. Dimpet. Empakane wedi karo anak, Pak. Aku tu watuk angger lagi mangap diempet. Op. Lagi mangap diempet. Op. Mberotol metu ngisor pret. Pret. Pret. Ngono ku bukane roh melok nyentak karo pecung, Cung, kebacut kowe iki. Roh Pak Am watuk rambuk rumah tamamuk sentaki. Rugi, Cung, aku nek nglere kowe wis tak wangi ngeden ngeden. Entah ndablek ya iso ae nek jawab. Sing ngongkon ngeden sapa to, Bu? Ora mbok dino ya wis. Napa meleh benjing panjenengan nek ampun sakaratul maut, nazak menjelang kematian. Iku ora ono sing iso ngayemno atine wong tuwa. Kejaba diajekno anak. Diajekno karo mudin, seje karo anak. Diajekno karo ustaz, kiai, seje karo anak. Anak sing paling kena diarep-arep. Wong hadise Kanjeng Nabi ya cetha awwaladin sholihin yad'ullah. Ora ana au mudinin sholihin iki ra eneng. Au ustazin sholihin, au kiyaiin sholihin ra eneng. Makane kula niku nek tepak enten tiyang kapundhut tengen kula nang kula diparani diaturi ngimami salat jenazah. Menunggu wonge tak takoni, kan matur, Pak Yai mangke panjenengan katuran ngimami salat jenazah bapak kula. Tak takoni sih, kowe melok nyolati jenazah Pak Am. Nek kowe melok aku gelem, tapi nek kowe ora melok aku ora sudi nyolati Pak Am. Soalnya yang paling berhak untuk mendoakan orang tua itu anak, dudu kiai. Nek kowe gelem nyolati, aku melok. Tak imami rapopo, tapi nek kowe ora melok nyolati aku mah. Wong sing paling berhak ku awakmu kok, dudu aku kok. Ini yang sering salah persepsi masyarakat kita kadang-kadang, nuwun sewu nggih perlu kula genahaken. biasane lek enten kematian kuwi sing tangga-tanggane, sing ustaz, sing kiai do ngrumat bapake ngedusi nyolati. Lho anake iki lho iso intak intik ngiri ngurusi departemen perbadokan. Tepak wayah tahlilan nyelameti wong tuwa, ndongakno wong tuwa tahlilan. Kuwi sing tanggane nek ngimami tahlil ra karuan metenteng tahlilan. Lho, illallah. Lho, illallah. Lho, illallah. Anak intak intik andum rokok, andum jajan. Iki ra bener iki. Yang paling berhak dan doanya cepat sampai itu anak. Jadi nek wayah ngoten niku anak kudu sayuk melok kabeh. Nah urusan ngono kan yo misanan ponakan minduan sak pirang-pirang kok kongkon ngurusi departemen-departemen per ngakui. Kan yo sik iso to anak harus lan niku sing perlu digenahaken tatanan ten kene masyarakat kadang-kadang kita keliru. Wong tanggane dikongkon tahlil anake dhewe gluyar-gluyur ngoten niku kan mboten tepat. Nah nembe najak niku mawon gak ono sing iso ngayemno ati mbandingi diajekno anak niku. Lah nek anake cerdas, wong tuane diwacakno Yasin. Mangke ambekane abot wacakno surat Hasyr, dunung ben metune roh gampang. Mangke ditalkin. Niki hadise sahih lho niki. Aja katik dibantah. Kowe paring hadis sing dhaif sing hasan niku ra patek cetha to. Mangkane nek ditakoni dalile, tak kok Yai Hasyim beres ngonoe. Ku ben sing digeruduk ben kuwi. Kowe ra roh ya aku tiru ngono ae lho. Wong karuan idama tabnu adama ing qata amalhu illa min salatin sedaqatin jariyah kuwi to. Dadi sampean sedekah ganjarane niat mbokekno keluarga sampean sing wis gak pundut to kuwi kok nang rato. Ora nek bali. Pocah dikandani kok sik ra ngandel ae. Wong au ilmin yuntafa'u bi cetha awwaladin sholihin yad'u. Lah ngono kok sik kurang cetha iki lho piye to? Nah, anak cerdas ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kene ambekane wis abot ya Allah Allah disikep bapakne petno kupinge Allah Allah ngoten mawon nek nalkin ra usah kate omong biasane wong kliru je Pak eling Pak ya Pak eling Pak Pak eling Pak ya Pak pakane golang galing. Ora usah ngomong, kuwi tambah garing bingungi. Kadang ora kok ibu-ibu, Bu, aja lali Bu nyebut Bu ya, nyebut, nyebut Bu nyebut. Bu ane ya, Bu. Bu. Bu. Ora wong nalkin mawon kuwi enten tuntunane, enten aturane, disikep dituntun alon-alon Allah. Allah. Nek wis sadar ya wis, aja mbok gejoh. Allah, Allah, Allah, Allah. Wong nazak ku lara abot rekoso. Nek mbok gejo, Allah, Allah, Allah. Jere sing ape mati, iya iya bocah. Nyabote ra karuan kok. Angger wis sadar ya wis. Aja mbok gejo ae ngono kuwi. Niku enten. Lha iku kan anake kudu pinter to. Niku yang paling menentukan husnul khotimah atau suul khotimah itu di akhir hayat itu. Sopo sing iso nyelametno gak ana. Allah. Allah. Allah. Nyawa dicabut Israel. Allah. Oke. Yang terakhir terucap dari lisan Allah sing mancepno atine Allah. Mangke ten alam barzakh ditakoni mungkar nakir. Wedi kaya apa, gemeter kaya apa wong sing mancepno atine Allah. Sing terakhir terucap dari lisan Allah, sing dieling-eling yo mek niku. Senajan gemeter, senajan wedi yo mungkar nakir ku medeni wong derek. Mlebu alam barzakh kuno hadis kadhe diceritakno, njebuk nganggo siunge nang teko cangkeme bulat-bulat geni neraka. Sangkingane modene gawaya. Malaikat mungkar nakir dianggep kancane yo. Nek nalken kan, Kang, kowe engko delongkas sampai ditekani malaikat loro Kang, kuwi jenenge mungkar nakir. Kowe apa ditakoni man robuka sapa pangeranem kowe rasa wedi rasa gemeter rasa ndredeg mergo mungkar nakir wi makhluk e Gusti Allah padha karo sampeyan Kang jere mayite kowe ra melok ngadepi to den wong kene iki wedine ra karowan jere ra leh wedi wis mendek rene tak pongor. Ya tetap ditalkin bener wong laqinu mautakum bila ilaha illallah. Wong kenalkin kok. Talkin, makane sampai distampani terus diadzani. Ngono kuwi ana sing ngelokno, ana kuburan kok adzan gitu. Kuwi wong goblok aja dikandak-kandakno wong. Anggite adzan iki nek ape salat tok ngono. Ape lunga dikongkon adzan, wong kedinan dikon ngadzani. Nak kuburan diadzani, ngono kok titik-titik ngarani syirik haram bid'ah, goblok di kandak-kandak nawang ya ngono. Goblok ya wes aja ketok-ketok nawang. Subhanallah, iku nek anake canggih, soli, lha nek anake ora soli. Wong tuwa wis mengkis-mengkis. Brok-brok jong, rene ya jong. Ini apa tuh pak? Brak, brok. Nanti kita kopok tapi ini apa? Apa wis lempok nak? Alhamdulillah yang ngurmati rasuwe-suwe. Batuk matos ngono ya. Wong tuane loro nemen kok alhamdulillah. Jadi apa eno tuh pak? Wong aku dudu dukun ora iso nyuwuk, dudu dokter ora iso nyontek. Ngaji cung ngaji atine bapakku ben adem. Ngaji apa to Pak? Ya maca-maca Yasin ngono lho cung. Kowe ora krungu to piye Pak? Yasin ngono wis kawin. Ora kenal surat Yasin ora iso ngaji prasane Yasin kancane kuwi kok. Ngono ku bapake ya katut pisan kok. Nengge apa nek kawin? Bapak kok gak dikon kondangan. Apa bongkoe mikir badokan. Anak bintu bapak kemplo yang ngono. Ya Allah, numpancan bocah ra iso ngaji to Pak. Wong tuane ape mati lho, sik Pak, menengo Pak, aja mati sik Pak. Tak setel ning lagu ngetren Pak. Asalule Pak. Ayo setel bauan terwisan. Pol nek nyetel. Selanjutnya kita tampilkan seorang video wanita yang tidak asing lagi bagi kita. Mari kita sambut. Siapa yang nyanyi asalole kuwi? Aisyah kita masih bersama New Balapa. Bapaknya kaget langsung mate. Dia perkara kena palapa gitu kan. Yang kau nak kuburan tak kau nemukan nakir man rob buka tul sapa pangeranmu tul palapa menunggu malaikat tegur neng pangeran palapa bereng jajal neng mau ditalkin Allah tak kau nemukan nakir man rob buka sapa pangeranmu Allah mana man rob buka sapa pangeranmu Allah itu gemeter kau ya bos yang mansep Allah tak kau ni neng peng telu paling kereng ini iso selamat gak iso remek man rob buka. Sopo pangeranmu? Allah Allah malaikat. Iki tuplek ta ya tok takok iki kandhane Allah to kak takok. Niki aku guyon tapi tenanan Bu iki. Kowe nek men rebuka iso kan tak teruse iso. Nek men rebuka ora iso ya ora usah takoki neh remuk san mayite. Lho mangke nek ten alam barzah niku wau hadise cetha to salah satu sing iso nyelametno wong tuwa ya awwaladin sholihin yad'ula. Sering diziarahi, ditahlili, didongani, ken dihatami Quran, sedekahi ganjarane teko panjenengan. Amale anak sing isih nang donya, kuwi ganjarane disuguhna wong tuane sing wis nang alam barzah. Terane sampean kok khataman Quran, kuwi sok sampean nang alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Alhamdulillah. Lah nek tepik ini didukung nggih. Kok abot men. Urunan putrane sampean selawatan, sampean nang kubur oleh kiriman ganjaran selawatan. Putrane sampean lunga haji lho, sampean nang kubur oleh kiriman ganjaran lunga haji. Padha karo putrane sampean. Soale kuwi sampean sing dadi dalarane putra sampean. Putrane sampean bangun langgar, sampean nang kubur oleh kiriman ganjaran bangun langgar. Ngono. Putrane sampean tahajud, sampean nang kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Putrane sampean kok mendem. Nah kuwi kowe nang kuburan oleh kiriman toak. Gerojok karo malaikat ngono. Putranem kok kopek bantingi kertu, kowe nek kuburan dikeplek-keplekno malaikat ngono kuwi. Lha niki pun otomatis nek anak solih, pinter ngaji, diziarahi, didongakno. Masya Allah, bunga. Fasdadu wujuhahum bayadaw wa isyraqa. Wajahnya bersinar cemerlang. Lene anak ora iso ngaji, ngrasakno ndongakno nahlili nyelameti. Balas ora tau sapa kuburan. Apa maneh kok iso ngaji tapi akidahe kliru, sapa kuburan dianggap syirik bareng ngono ku, ra ngarah dirumat kowe karo anakmu. Megap-megap nang kuburan. Lha wong tiyang ten alam barzah niku kahanane mal mayitu fi qabri ila kal gharikil mughawwas. Tiyang ten alam barzah padha karo wong kelelep. Brok-brok njaluk pitulungan, jerit-jerit. Njaluk pitulungan, lha iso iseng-iseng nulungi niku salah satunya nggih, dongane anak niku. Kane anake dididik sing sae, tak lili dongane terus. Dene ora iso, sapa kuburan ya ora tau. Paling ya setahun pisan nek ape riyaya ngono lho. Ya ora ngaji, ora tahlil, wong ora godak, utawa dianggap syirik, dianggap haram, dianggap bid'ah. Paling ya kuburane pakane babati. Anggite nang seneng nek kuburane dibabati. Sampai dikai kembang. Pak, aku ora iso ngaji, Pak. Dikai kembang ya, Pak ya. Wangi-wangi, Pak, aja kuwatir kowe. Piur piur piur piur. Sampai digerocok banyu nek grocok. Jare pakane kok kuburane klilipen lho blok, goblok. Eh, panjenengan kira-kira sok nek wis iki duwe mati kabeh to. Duka nek enten sing gak ada rencana apa mlungsungi ngono. Mboten enten to nggih. Lah niku kira-kira sok kowe aja dodak-dodokno kene jong tak sunati pok pisan kowe. Kira-kira kepengin didongakno anak apa mboten? Mangkane akidah anak kudu didandani sing tepat. Wis setengah rolas, muga-muga enten manfaate sing kula aturno. Kurang. Allah wes ngapunten sing agung monggo sarang-sarang donga dinunga kula namung dos pundi nggih sak dirma saged ndongaaken mugi-mugi Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah ten gene samping kasiman menika saged syiar istiqomah ila yaumil qiyamah. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Salli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Alihi Wa Sallim Radhiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala 'An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا امرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضلا والعافيه حياه طيبه في الدين والدنيا والاخره ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم اخرتنا ولا تسل عقدنا زعي ايماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدمين لقينا يا الله إن لقد علم إذا أرادوا فتنة أبينا اللهم اجعل هذه القرية معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المتقين معمورة بعبادك المخلصين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.